Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita telah memasuki pada bab yang ke-7, yaitu tentang hukum mandi, tentang permasalahan mandi. Ada beberapa masail pembahasan yang disebutkan di dalam bab al-ghusl ini. Di antaranya adalah maknanya, kemudian hukumnya. Telah kita jelaskan hukum dari mandi adalah wajib idza wujida sababun liwujubihi, apabila didapati sebab yang mewajibkannya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Berdasarkan firman Allah, apabila kalian junub maka bersucilah. Begitu pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara mandi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan kewajiban mandi tersebut apabila didapati sebab-sebabnya. Maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mujibatuhu. Hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan mandi tersebut hukumnya wajib, yang mana apabila ditinggalkan dengan sengaja, dengan adanya kemampuan, maka pelakunya berdosa. Bahkan, barakallahu fikum, di belakangnya akan terkait hukum-hukum lain, yaitu berupa tidak diterimanya sholatnya karena dia masih memiliki hadat. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi. Khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya mani dari tempat atau jalan keluarnya. Barakallahu fikum, keluarnya mani dari jalan keluarnya. Kenapa dikatakan di sini min makhrajihi, dari jalan keluarnya? Apakah dengan sebatas keluarnya air tersebut dari tubuh kita, barakallahu fikum, mengharuskan bagi kita untuk mandi? Nah, maka di sini perkataan min makhrajihi ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena pada zaman sekarang ini, barakallahu fikum, sangat memungkinkan untuk keluarnya air tersebut bukan pada jalannya, baik dengan cara operasi ataupun dengan cara-cara yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena ini disebutkan di sini min makhrajihi. Sehingga oleh karena itu apabila keluar bukan dari makhrajnya, maka itu tidak menjadikan seseorang, barakallahu fikum, dia diharuskan baginya untuk mandi. Wa yashtaratu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw unsa. Terlebih para ulama mempersyaratkan, barakallahu fikum, keluarnya mani tersebut dipersyaratkan, yaitu keluarnya disertai dengan hentakan dan adanya rasa nikmat. Dafqan, disertai dengan hentakan, barakallahu fikum, biladzatin, dan disertai pula dengan rasa nikmat, min zakarin aw unsa, barakallahu fikum. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama barakallahu fikum, yaitu keluarnya mani yang menjadi sebab barakallahu fikum wajibnya bagi seseorang untuk mandi, dipersyaratkan bahwa ketika keluarnya air tersebut disertai dengan dafqah, disertai dengan dafkan, dafkon, yaitu adanya barakallahu fikum hentakan, biladzatin, dan barakallahu fikum disertai pula dengan adanya rasa nikmat. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat barakallahu fikum At-Tariq tentang penciptaan manusia, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan, memang sifatnya air tersebut dafiq, adanya hentakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam barakallahu fikum, apakah wallahu alam, ana sendiri juga kurang, tidak mengetahui apakah ada air tersebut atau bisa air tersebut keluar tanpanya hentakan dan tanpa disertai rasa nikmat. Yang jelas hal ini disebutkan oleh para ulama, sehingga oleh karena itu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwa sebatas keluar walaupun tanpa hentakan, tanpa ladzah, itu mengharuskan untuk mandi. Nah, apa yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu keluarnya air barakallahu fikum yang mengharuskan baginya untuk mandi dipersyaratkan, yaitu ketika keluarnya harus disertai dengan dafqan dan disertai pula dengan ladzah, adanya rasa nikmat. Nah, baik dari laki-laki ataupun dari wanita. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa sebatas keluar baik tanpa dafqah atau tanpa ladzah, nam itu membatalkan barakallahu fikum, pelakunya diwajibkan untuk mandi. Kenapa demikian? Beliau berdalilkan dengan dalil al-ma'u minal ma. Al-ma'u minal ma. Al-ma air, maksudnya itu al-ghusl, mandi. Minal ma, dari air, maksudnya dikarenakan air pula, yaitu air yang pertama itu air mandi. Minal ma, al-ma yang kedua apa? Ma'ul mani. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Lakin ihtiyaton, nam, lakin ihtiyaton, barakallahu fikum, bahwa kita mandi bagaimanapun keadaan keluarnya, bagaimanapun keadaan keluarnya, baik dengan dafqan ataupun tidak. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Ini dalil yang mewajibkan bagi seseorang yang junub untuk mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci, yaitu dengan cara mandi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aliin, idza fadhahtal ma'a faghtasil. Begitu pula seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, apabila engkau mengeluarkan air, yakni al-mani, dengan dafqah, dengan disertai dengan hentakan, faghtasil, maka hendaklah kamu mandi. Nah, malam yakun naiman wa nahuhu fala tushtarat al-ladzah. Kalau seandainya selama dia itu tidak tidur, nah, ketika keluarnya air tersebut dia tidak tidur, nah, atau pula tidak pun pingsan, yang jelas dalam keadaan sadar, Naam. Barakallahu fikum. Fala tushtaratu al-ladzah. Maka apabila dia dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan posisi tidur. Naam. Fala tushtaratu al-ladzah. Tidak dipersyaratkan al-ladzah. Naam. Malam yakun na'iman wa nahuhu. Fala tushtaratu al-ladzah. Naam. Yakni dalam keadaan sadar, maka tidak dipersyaratkan al-ladzah. Li'annan na'im qad la yahissu bihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'il hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat qala na'am idza ra'atil ma'a wa hadza kulluhu mujma'un alaihi. Maksudnya ikhwani fiddin, naam, seseorang yang tidur atau dalam keadaan dia tidak sadar, pingsan, itu tidak dipersyaratkan al-ladzah. Tidak dipersyaratkan al-ladzah, adanya rasa nikmat ketika keluar. Karena seorang tidur itu dia dalam keadaan tidak sadar dan tidak merasakan apapun. Barakallahu fikum. Sehingga mujarradul khuruj bagi orang yang tidur dan bagi orang yang tidak sadar, mujarradul khuruj, sebatas keluar. Naam. Walaupun dia tidak menyadari apakah keluarnya itu dengan ladzah atau dengan dafqah, naam, maka tetap diwajibkan bagi dia untuk mandi. Naam. Sehingga oleh karena itu, bagi seorang yang tidur dan dalam keadaan dia pingsan atau tidak sadar, maka tidak dipersyaratkan al-ladzah dan dafqah. Mujarradul khuruj, ketika dia melihat adanya air, naam, pada celananya, ketika dia bangun, barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk mandi. Naam. Karena seseorang tidur itu dia tidak merasa. Naam. Waliqaulihi, sebagaimana yang dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya hal alal mar'ati ghuslun idza talamat? Apakah bagi seorang wanita diwajibkan untuk mandi apabila dia ihtilam, apabila dia bermimpi? Qala na'am idza ra'atil ma. Ya, kata Nabi, wajib bagi dia untuk mandi idza ra'atil ma, apabila dia melihat adanya air yang keluar. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi, yang seperti ini merupakan perkara yang disepakati. 6. Kecuali bagian yang pertama tadi, bagi orang yang dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Naam, jumhur ulama, mayoritas ulama mempersyaratkan ketika keluarnya air tersebut disertai dengan ladzah dan dafqah. Naam. Wa illa al-imam asy-syafi'i rahimahullah tidak mempersyaratkan demikian. Mujarradul khuruj, baik dia tidur ataupun tidak, baik dia sadar ataupun tidak, itu mewajibkan dan mengharuskan baginya untuk mandi. Berdasarkan hadith yang sudah kita sebutkan tadi, al-ma'u minal ma', al-ma'u air artinya. Al-ma'u maksudnya itu adalah mandi. Yang pertama, al-ma' yang pertama itu maknanya adalah al-ghusl. Minal ma', air yang kedua maknanya apa? Al-mani. Naam. Barakallahu fikum. Ini merupakan perkara yang sudah jelas bagi kita semua. Yang kedua, taghyibu hasyafati dzakar kulliha aw qadriha fil faraj wa illam yahsul inzalun bila hailin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al arba' wa massal khitanul khitana wajib al-ghuslu, yaitu membenamkan kepala az-zakar semuanya ataupun sebagian, naam, pada al-faraj, kemaluan wanita, walaupun tidak adanya air yang keluar tanpa adanya pembatas antara kulitnya dengan kulit. Barakallahu fikum. Maka itu mengharuskan bagi dia untuk mandi. Nah. membenamkan naam bagian kepala adz-dzakar semuanya ataupun sebagian au qadriha fil faraj di dalam farajna wa illam yahsul inzal walaupun tidak adanya air yang keluar walaupun tanpa terjadi inzal tanpa terjadi khurujul mani bila ha'ilin dan tanpa pembatas. Naam, maka ini mengharuskan untuk mandi. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan naam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana." Apabila seseorang duduk naam di antara empat sisi barakallahu fikum sebuah kinayah sebuah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perbuatan tersebut wa masal khitanul khitana dan al khitan benda yang dikhitan bertemu dengan al khitan benda yang dikhitan pula wajaba al ghuslu maka diwajibkan untuk mandi. Nah, pada riwayat Muslim disebutkan ada tambahan, ini adalah riwayat Muslim pula. Kemudian dalam riwayat yang lain, nam yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim juga, Nabi mengatakan wa illam yunzil, walaupun tidak terjadinya khurujul mani. Nah, barakallahu fikum. Lakin ya la yajibul ghuslu fi hadhil halah illa ala ibni ashar au bintu tis'in fama fauqo au binti tis'in fama fauqo. Akan tetapi perbuatan yang seperti ini nam taghyibu hasyafati dzakar nam apabila terjadi perbuatan seperti ini naam pada seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 10 tahun atau wanita kurang dari 7 tahun naam maka tidak mengharuskan untuk mandi. Naam, perbuatan seperti ini naam mengharuskan mandi barakallahu fikum bagi seseorang yang sudah berusia 10 tahun bagi laki-laki. Naam barakallahu fikum atau lebih dan bagi wanita naam berusia 7 tahun atau lebih. Apabila 9 tahun. Naam ibinti tis'in 9 tahun. Jadi apabila kejadian ini terjadi pada seseorang anak yang kurang usianya, kalau laki-laki 10 tahun kurang 10 tahun ataupun wanita kurang dari 9 tahun, maka tidak mengharuskan bagi laki-laki dan wanita tersebut naam untuk mandi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana belum mengerti akan dalil pada pembahasan ini. Naam. Yang jelas ikhwani fiddin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, apabila naam bertemunya antara dua khitan tanpa ha'il walaupun tidak dan dia sudah berupaya untuk memasukkan naam walaupun hanya sebagian kecil naam dari kepala adz-dzakarnya maka itu sudah mengharuskan untuk mandi wa illam yunzil walaupun dia tidak mengeluarkan al-mani walaupun tidak sampai klimaks lakin la yajibu al-ghuslu fi hadhil alah. Akan tetapi pada keadaan seperti ini tidak mengharuskan mandi kecuali bagi anak yang berusia 10 tahun atau lebih atau seorang wanita yang berusia 9 tahun atau lebih. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Perkataan yang belakang ini anak tidak tahu dalil akan apa yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga di antara yang mengharuskan bagi seseorang untuk mandi adalah Islamul kafir walau murtaddan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn Asim hina aslama an yaghtasila. Masuk Islamnya seorang kafir walaupun dia adalah seorang yang murtad. Nah, sebelumnya dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, barakallahu fikum, mengharuskan bagi dia untuk mandi. Kenapa demikian? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais bin Asim ketika dia hendak masuk Islam untuk mandi. Untuk mandi ketika dia hendak masuk Islam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah fil irwa. Perkara ini juga jelas. Kemudian yang keempat, inqita'u damil haidi wan nifas, terputusnya darah haid dan nifas, berhentinya darah haid dan nifas, maka mengharuskan bagi wanita untuk mandi dalam keadaan seperti ini. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadith Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli wan nifasu kal haidi bil ijma'. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah salat. Haram baginya untuk melaksanakan salat. Wa idza adbarat, dan apabila selesai dan berakhir, faghtasili wa salli, maka mandilah kemudian salatlah. Wan nifasu kal haid bil ijma', dan nifas, barakallahu fikum, sama hukumnya seperti al haid. Wanita yang nifas, yang keluar darahnya karena al wiladah, damul wiladah, karena melahirkan, maka hukumnya sama kal haid, dan bahkan hukum darahnya pun juga sama, barakallahu fikum, bil ijma', dan ini merupakan sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Wan nifasu kal haidi bil ijma', barakallahu fikum. Dan tolak ukurnya di sini adalah berhentinya darah tersebut, bukan dengan hari. Tolak ukurnya di sini adalah darah. Dan apabila yang menjadikan sebab dia boleh meninggalkan sholat adalah darah, dan berakhir pula ketika darah tersebut hilang dan berhenti. Kemudian yang kelima, al-mautu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ghusli ibnatihi Zainab hina tuwfiyat ighsilnaha, wa qala fil muhrim ighsiluhu bima'in wa sidrin. Yang kelima adalah dikarenakan kematian, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memandikan muslim-muslim yang lain yang meninggal. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi pada hadith cerita ketika putri beliau Zainab dimandikan. Ketika Zainab meninggal, Nabi mengatakan kepada ummahatus sahabah, al-mu'minat minas sahabah, ighsilnaha, mandikanlah dia. Perintah dari Nabi SAW untuk memandikan muslim yang meninggal. Waqala fil muhrim, dan berkata pula Nabi tentang seorang muhrim yang meninggal, seorang yang dalam keadaan ihram, yang mana dia meninggal karena onta, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wadzalika ta'abbudan, yang seperti ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana an hadats lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Nah. Jadi perintah untuk mandi kepada orang yang meninggal itu adalah dalam rangka ta'abudan, bukan dikarenakan hadas, bukan dikarenakan hadas. Lam yartafi' li'annahu law kana an hadas lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Karena kalau seandainya perintah mandi tersebut dikarenakan hadas, nam, maka tidak akan terangkat kewajibannya selama masih ada sebab, barakallahu fikum, dari diwajibkannya untuk seorang yang meninggal untuk dimandikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian beberapa hal yang disebutkan di dalam kitab ini tentang sebab-sebab yang mengharuskan bagi seseorang untuk mandi. Al-mas'alatu tsaniyah fi sifatil ghusli wa kaifiyatih. Pembahasan yang kedua adalah tentang tata cara mandi, tentang sifat mandi dan tata caranya. Tentang sifat mandi dan tata caranya. Telah kita jelaskan sebelumnya, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di sini, lil ghusli minal janabah kaifiyatani. Mandi dari janabah itu ada dua tata cara. Ada dua tata cara, ada dua kaifiyah. Kaifiyatun istihbab wa kaifiyatun ijza. Kaifiyah istihbab, tata cara yang mustahab, tata cara yang afdol, atau pula disebut dengan tata cara yang kamil, yang sempurna. Nah, wa kaifiyatu ijza, dan tata cara yang nilainya itu cukup, ijza, sebatas dia melaksanakan wajib, sebatas terangkat hadas darinya. Nah, bagaimana definisi antara dua jenis mandi ini? Nah, kaifiyatu al-kamil atau mustahab dengan kaifiyatu ijza atau al-mujzi, tata cara yang sempurna dengan tata cara yang nilainya cukup. Barakallahu fikum. Dhabitnya, definisinya adalah anna mashtamala alal wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna mashtamala alal wajib faqat fahuwa sifatun ijza. Sifatu ijza, yaitu tata cara mandi yang hanya mencakup yang wajib-wajib saja, maka ini adalah kaifiyatu ijza yang nilainya cukup. Tata cara mandi yang hanya mencakup kaifiyatu yang mencakup yang wajib-wajib saja, ini adalah kaifiyatu ijza, nilainya cukup, sebatas dia melaksanakan wajib dan terangkat hadasnya. Adapun kaifiyatu al-kamil atau mustahab, yaitu mashtamala alal wajib wal masnun fahuwa sifatun kamal, yaitu yang mencakup wajib dan mustahab, yang mencakup wajib, kaifiyahnya itu mencakup wajib dan mustahab, fahuwa sifatun kamal, maka ini adalah kaifiyah kamal, kaifiyah al-kamal atau kaifiyah mustahab, nilainya sempurna. Barakallahu fikum. Karena dia mencakup wajib, hadatnya terangkat, kewajiban dia sudah hilang, ditambah lagi dia melakukan, barakallahu fikum, perkara-perkara yang mustahabat di dalam mandi tersebut, sehingga nilainya lebih. Nah, dia melakukan wajib dan sekaligus melakukan mustahab. Beda dengan kaifiyatu ijza, dia hanya sebatas melakukan yang wajib-wajib saja di dalam mandi tersebut. Amma kaifiyatul istihbab, kemudian di sini dirinci bagaimana kaifiyatul istihbab, atau bisa pula kita katakan dengan kaifiyatu al-kamil atau kaifiyatul kamal, yang nilainya sempurna. Fahiya an yaghtasila yadayhi thumma yaghsilu farjahu wa ma asabahu minal adha thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. yaitu dia membasuh kedua tangannya. Kemudian dia membasuh farajna, kemaluannya, wa ma asabahu minal adza, dan kotoran-kotoran yang menempel pada kemaluan tersebut atau najis-najis yang menempel di sana. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu dia berwudu seperti wudu ketika salat. Nah, boleh dia mengakhirkan cuci tangan, cuci kaki di belakangan, atau boleh juga sekaligus dia langsung mencuci kaki ketika berwudu. Nah, ada dua kaifiyah di sini. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an. Kemudian dia mengambil air dengan tangannya. Kemudian dia menyela-nyela, fayukhallilu bihi sya'ra ra'si. Dengan air yang di tangan tersebut, dia menyela-nyela rambut kepalanya di sela-sela. Nah, di sela-sela. Barakallahu fikum. Sampai dia merasa bahwa kulit dari kepalanya itu sudah basah dan terkena air. Barakallahu fikum. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwi basharatahu. Hatta yurwi basharatahu. Nah, yaitu dia memasukkan mudkhilan asabi'ahu, jari jemarinya, pada akar-akar rambutnya, pada dasar-dasar rambutnya. Nah, hatta yurwi basharatahu, sampai nam dia membasahi kulit dari rambutnya, kulit dari kepalanya. Nah, kemudian setelah itu tsumma yahsu ala ra'sihi salasa hasayatin. Kemudian dia menyiramkan di atas kepalanya salasa hasayatin sebanyak tiga kali siram. Kemudian setelah itu tsumma yafidul ma' ala sa'iri badanihi. Kemudian setelah itu dia menyiramkan air pada seluruh badannya berdasarkan di hadis Aisyah al-muttafaq alaihi. Berdasarkan hadis Aisyah al-muttafaqi alaihi yang derajatnya muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Antum bisa lihat hadisnya di dalam kitab Umdatul Ahkam. Barakallahu fikum, dan juga di dalam Bulughul Maram dan Kutubul Hadis yang lainnya. Ini kaifiyah al-kamal atau al-kamil, karena padanya mencakup apa? Al-wajib wal-masnun. Al-wajib wal-masnun, perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah. Nah, yaitu saya ulangi, dengan cara dia membasuh kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian dia membasuh kemaluannya, dan boleh dia ketika membasuh kemaluannya dengan tangannya menyikat, barakallahu fikum, boleh dia menghilangkan kotoran yang menempel di tangannya dengan dia mengusap-usapkan tangannya ke dinding sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia berwudu. Nah, berwudu seperti salat. Nah, berwudu seperti salat. Boleh dia membasuh kaki ketika wudu tersebut, dan boleh pula dia mengakhirkan untuk membasuh kaki belakangan. Nah, setelah selesai. Kemudian setelah itu dia mengambil air dengan tangannya dan menyela-nyela kulit kepalanya sampai dia merasa basah, membasahi dari kulit kepalanya. Barakallahu fikum. Sampai enam, setelah dia membasahi kulit kepalanya, kemudian setelah itu dia menyiramkan ke kepalanya enam, tiga kali siram. Kemudian setelah itu dia menyiramkan ke seluruh tubuhnya, barakallahu fikum, menyiramkan ke seluruh tubuhnya dan membasuh kedua kakinya berdasarkan hadis Aisyah al-muttafaq alaihi. Ini adalah kaifiyatun kamal. Adapun kaifiyatul ijza. Nah, kaifiyatul ijza an ya'umma badanahu al-ma ibtida'an ma'aniyah, yaitu sebatas dia, barakallahu fikum, naam, menyeluruhkan siraman air pada seluruh tubuhnya, yang dimulai dengan niat. Yang dimulai dengan niat, maksudnya sebelum itu dia berniat. Maksudnya sebelum itu dia berniat. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan al-matmadah wal istinsyak bagian dari kaifiyatu al-ijza, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib di dalam mandi. Hukumnya wajib di dalam mandi dan masuk dalam kaifiyatul ijza. Nah, adapun kaifiyatul kamal sudah masuk al-matmadah kumur-kumur dan al-istinsyak ketika dia berwudu, memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, barakallahu fikum, sudah masuk di dalam wudu ketika dia mandi al-kamal. Adapun di dalam mandi al-mujizik, mujizik atau mandi yang wajib sebatas wajib saja, nah, kumur-kumur dan juga al-istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya juga wajib. Sehingga oleh karena itu, misalnya dia buru-buru, misalnya barakallahu fikum, sementara waktu sholat sudah tegak, sudah dikumandangkan, khawatir dia telat, tidak mengapa dia mandi dengan kaifiyatul ijza, namun tidak lupa, jangan sampai dia melupakan al-matmadah wal istinsyak. Nah, al-matmadah wal istinsyak. Kenapa demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa hukumnya itu wajib alal qawlir rajih. Hukumnya wajib menurut pendapat yang benar. Di sini menunjukkan bahwa ada khilaf, bahwa ada khilaf di dalam kaifiyatu al-mujizi. Apakah al-matmadah wal istinsyak bagian dari al-mujizi? Namun dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, fattaharu. Fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi. Wa hadza yashmulul badan kullahu, yaitu mencakupi seluruh badan semuanya. Wa dakhilul fam al-anf wal fam minal badan, bagian dalam mulut dan juga bagian dalam hidung, maksudnya lubang hidung, itu bagian dari badan yang diharuskan untuk dibasuh dan untuk disucikan. Walihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam nam untuk melakukan keduanya, al-matmadah wal istinsyak, di dalam berwudu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, nam faghsilu wujuhakum, di dalam ayat kan tidak ada al-matmadah wal istinsyak. Nah, kenapa para ulama mengatakan bahwa di dalam wudu itu wajib matmadah dan istinsyak, sementara tidak disebutkan di dalam ayat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maka di sini dalil wajibnya al-matmadah dan istinsyak di dalam mandi, yaitu sebagaimana wajibnya al-matmadah wal istinsyak di dalam berwudu. Nah, walaupun tidak disebutkan di dalam ayat, sebagaimana pula al-matmadah wal istinsyak tidak disebutkan di dalam kaifiyah wudu di dalam surat Al-Maidah tadi. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, al-matmadah wal istinsyak bagian dari badan yang harus dibasuh dan disucikan ketika mandi al-mujizi. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena kesucian pada bagian ini sangat penting. Karena kesucian pada bagian ini sangat penting. Kenapa demikian? Nah, karena kalau seandainya tidak dibasuh dan tidak kumur-kumur, terlebih kalau seandainya dia bangun tidur, nah, barakallahu fikum, maka mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan akan mengganggu orang-orang yang berada di sebelahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, masih banyak pembahasan tentang mandi al-mujizi ini yang akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.